Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ma'ashir al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah taala pada kesempatan ini pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Kita masuk pada beberapa masalah penting terkait dengan masalah Al-Isra wal Mi'raj. Di antara perkara yang perlu kita ketahui sebagai faedah, dan ini juga berfungsi untuk membantah syubhat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan munafikun, kuffar atau mubtadi'ah, yang wajib kita ketahui dan perlu kita ketahui bahwasanya hadis-hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj, kejadian Isra wal Mi'raj, hadis-hadisnya mutawatir. Jadi hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu mencapai derajat mutawatir. Baik. Walaupun kita telah ketahui bersama, walaupun seandainya Isra wal Mi'raj itu hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, seandainya pun wajib bagi kita untuk apa? Meyakininya. Yang penting hadis tadi sahih, benar penisbatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diterangkan oleh para ulama bahwasanya hadis-hadis tentang Isra wal Mi'raj derajatnya mencapai derajat apa? Mutawatir. Ya. Saya akan menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tentang beberapa sahabat yang meriwayatkan kejadian Isra wal Mi'raj. Lebih dari 20 sahabat meriwayatkannya. Ya. Ibnu Katsir berkata, menukilkan ucapan Al-Hafidz Abu Al-Khattab Umar Ibnu Dihyah. Abu Al-Khattab mengatakan, kata Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan ucapan beliau, wa qad tawatarat ar-riwayatu fi haditsil Isra. Sungguh telah mutawatir riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kejadian apa? Al-Isra wal Mi'raj. Mutawatir. An Umar ibn al-Khattab, dari banyak sahabat, di antaranya dari Umar ibn al-Khattab. Wa Ali, dan Ali bin Abi Thalib. Wa ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Wa Abi Dzar, Abi Dzar al-Ghifari. Wa Malik ibn Sa'sa'ah, sahabat Malik ibn Sa'sa'ah. Wa Abi Hurairah, juga sahabat Abu Hurairah. Wa Abi Sa'id al-Khudri. Wa ibn Abbas, dan sahabat Abdullah bin Abbas. Wa Shaddad bin Aus. Wa Ubay bin Ka'ab. Wa Abdurrahman ibn Qurt. Wa Abi Habba atau Hibbah. Wa Abi Layla al-Ansariyain. Wa Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wa Jabir bin Abdullah. Wa Khuzaifah ibn al-Yaman. Wa Buraidah. Wa Abi Ayyub. Wa Abi Umamah. Wa Samurah bin Jundub. Wa Abi al-Hamra. Wa Suhaib al-Rumi. Wa Ummi Hani, wa Aisyata, wa Asma' ibnatai Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dinukilkan di sini 26 sahabat meriwayatkan. Dan di dalam kaidah, ya ini sudah mencapai derajat apa? Mutawatir. Iya. Dan para ulama yang menaskan, menjelaskan maksudnya hadis tentang Isra wal Mi'raj adalah hadis apa? Mutawatir. Baik, jadi mau tidak mau, harus mau, kejadian ini sesuatu yang apa? Yang ada. Ini pengertian mutawatir, yakni hadis yang harus diterima, tidak bisa tidak. Muttar, yakni jiwa ini mesti harus menerimanya. Kalau enggak, berarti orang enggak sehat. Ya, seperti matahari, ya. Matahari itu panas, apa ada yang mengingkari itu? Enggak ada. Matahari itu terang. Kalau ada yang mengingkari, oh tidak, matahari muncul tapi dunia gelap gulita. Ini orang yang tidak apa namanya? Tidak sehat. Al-Isra wal Mi'raj, hadis-hadisnya mutawatir, kejadian ini mutawatir. Sehingga salah orang yang mengatakan hadis-hadisnya tidak sahih, muttarib, atau mengatakan ini berita Isra'iliyat. Bagaimana dikatakan Isra'iliyat? Sahih diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Banyak hadis-hadis tentang apa? Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian Ibnu Katsir juga menukilkan ucapan beliau, fa haditsul Isra ajma'a 'alaihi al-muslimun. Ya. Dinukilkan kesepakatan kaum muslimin. Sesungguhnya hadis tentang Al-Isra, ya, kejadian Isra Mi'raj, ajma'a 'alaihi al-muslimun. Perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Wa a'rada 'anhu az-zanadiqatu wal-mulhidun. Namun berpaling dan tidak mau menerima tentang kejadian apa? Al-Isra wal Mi'raj az-zanadiqah. Orang-orang zindiq, al-munafiqun, wal mulhidun dan orang-orang mulhid. Ya. Kenapa mereka mengingkari? Yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka menolak hadis tentang Isra wal Mi'raj dengan maksud untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak mungkin. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala terus akan menyempurnakan agamanya ini. Ya, memenangkan agamanya ini walaupun orang-orang kafir tidak apa berkehendak. Ya. Sekali lagi ini ucapan Al-Hafidz Abu Khattab yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga demikian. Kalau kita mau melihat dalam kitab-kitab akidah seperti Lum'atul I'tiqad atau yang lainnya, termasuk Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, kita nukilkan ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, ya, dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Qala Al-Imam At-Tahawi rahimahullah fi aqidatihil mashhura. Berkata Al-Imam At-Tahawi, wal mi'raju haqqun. Dan sungguh Al-Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis sampai ke langit yang ketujuh, haqqun, perkara yang hak. Yakni tidak boleh seorang ragu. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah qatibatan seluruhnya. Ya. Para sahabat, para tabi'in, adba'u tabi'in. Wal mi'raju haqqun, kata beliau. Ya. Sungguh mi'raj perkara yang hak. Wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syahsihi fil yaqdhah ila as-sama. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya, telah dijalankan oleh Allah. Wa urija, dan telah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi syahsihi, dengan badannya, dengan diri beliau. Fil yaqdhah, dalam keadaan sadar. Dalam keadaan bangun, sadar, ilas sama, ke langit. Terus ke langit yang pertama, ke langit yang kedua, thumma ila haitsu syaa'allahu minal 'ala, terus dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang Allah kehendaki. Ya. Wabillahi taufik. Ini di antara ucapan para ulama dalam kitab akidah mereka. Thayyib. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Asy-Syarih yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang permasalahan ini, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul telah Isra dan apa? Mi'raj. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini permasalahan pertama yang mungkin perlu kita ingat, bahwasanya Al-Isra wal Mi'raj, kejadian ini dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj, hadis-hadisnya mencapai derajat apa? Mutawatir, sehingga menjadi akidah keyakinan seluruh ahli sunnah wal jamaah dan merupakan kesepakatan kaum muslimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi jangan kemudian apa namanya mendengar syubhat-syubhat mereka ini, ya, yang ingin mematahkan, yang ingin membatalkan kejadian Isra Mi'raj dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam apa? Syubhat. Ya, sudah. Ya, apalagi kita thullabul ilmi, para penuntut ilmu, jangan coba-coba duduk dengan mereka, jangan coba-coba mendengar syubhat mereka, sudah. Dengarkan ucapan para ulama bahwasanya ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah, dan riwayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj adalah riwayat yang apa? Mutawatir. Al-Imam Ibnu Katsir tadi menukilkan ucapan Abul Khattab yang menukilkan lebih dari 20 orang sahabat. Wa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihi, beliau memiliki sebuah kitab, ya, dengan judul Al-Isra wal Mi'raj, dan beliau juga menyebutkan sahabat yang sangat banyak, riwayat-riwayat yang beliau nukilkan. Ya, bisa dilihat kitab tersebut. Dan beliau membahas tentang apa namanya? Berbagai macam perbedaan riwayat, berbagai macam perbedaan lafaz yang beliau dudukkan, ya, dengan baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini masalah yang pertama terkait dengan Isra wal Mi'raj. Al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang kedua yang sering menjadi pembicaraan adalah tentang Isra Mi'rajnya Rasul ini, ya, apakah jasad beliau dan roh beliau kedua-duanya, ya, atau Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan beliau tidur, yakni rohnya saja, ya, taib, atau bahkan manam, yakni mimpi, ya. Wabillahi taufiq. Ini juga menjadi pembicaraan di kalangan manusia. Mungkin di antara manusia ada yang mengatakan, oh, Isra wal Mi'raj itu ada, tapi itu sebenarnya hanya mimpi saja, ya. Ada yang mengucapkan demikian. Sehingga perlu kita ketahui, ya, masalah ini. Apakah Al-Isra wal Mi'raj itu adalah dengan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam, atau hanya apa? Roh saja. Baik. Tadi sudah kita dengar sebagian ucapan Al-Imam At-Tahawi, ya. Al-Imam At-Tahawi mengatakan bahwasanya Al-Isra wal Mi'raj itu, ya, wa urija bi syakhsihi fil yaqadhah ila sama. Demikian ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Dan beliau naik ke langit bi syakhsihi, dengan apa? Ya, diri beliau, jasad beliau. Ya. Fil yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Jadi bukan apa? Tidur, bukan mimpi. Ila sama, ke langit. Ya. Wabillahi taufiq. Ini masalah juga sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama. Al-khulasah, kesimpulannya, bahwasanya perjalanan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, itu dengan jasad beliau dan juga roh beliau. Saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Masih ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau mengatakan, "Tsumma ikhtalafan nasu hal kana al-Isra'u bi banadi badanihi ali salatu wasallam wa ruhihi aw bi ruhihi faqat." Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir beliau bahwasanya di tengah-tengah manusia ada pembicaraan, perbedaan pendapat. Apakah Isra itu dengan badannya beliau sallallahu alaihi wasallam dan ruhnya, au atau biruhihi faqat, atau dengan rohnya saja. Ala qaulain, memang ada dua pendapat, ada dua ucapan yang mengatakan tentang masalah ini. Ya. Namun kata beliau, fal aktsarun minal ulama ala annahu usriya bi badanihi wa ruhihi yaqdhatan la manaman. Beliau tegaskan di sini, beliau tekankan di sini, namun ketahuilah bahwasanya para ulama, ya, kebanyakan mereka, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, perjalanan Isra Mi'raj itu dengan badan beliau dan juga apa? Roh beliau. Ya. Walaupun kata beliau, walaupun tidak diingkari bahwasanya beliau juga bermimpi sebelum itu. Ya. Karena mimpi beliau pun juga apa? Wahyu, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali akan melihat kejadian sesuai apa yang beliau apa? Saksikan. Jadi bisa jadi beliau bermimpi dan juga terjadi seperti apa yang beliau apa? Saksikan dalam mimpi beliau. Ya. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, wala yungkirun, dan para ulama tidak mengingkari, an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qabla dzalika manaman, dan para ulama tidak mengingkari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sebelumnya kejadian ini dalam keadaan apa? Tidur, yakni mimpi. Summa kemudian ra'ahu ba'du yaqdhatan, kemudian setelah itu beliau melihat kejadian ini secara apa? Terjaga, yaqdhah. Ya. Jadi para ulama tidak mengingkari, ya. Mungkin saja, ya, mimpi sebelumnya kemudian apa? Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian itu yaqdhatan. Ya. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, li'annahu kana alaihi salam la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau melihat mimpi kecuali apa yang beliau lihat dalam mimpi itu betul-betul datang seperti apa namanya? Subuh yang datang semakin terang, semakin jelas. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian setelah itu Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalil. Dalil, ya, yang dipegang oleh para ulama bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajnya adalah dengan jasad sekaligus apa? Roh. Apa dalilnya? Nah, kita akan tulis beberapa dalil tadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh beliau dan juga para ulama yang lain. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Wad dalilu ala hadza qauluhu ta'ala." Dan dalil bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan rohnya, di antaranya dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang telah menjalankan bi 'abdihi, hambanya, lailan, di suatu malam, ya, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekitarnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini adalah dalil bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj beliau adalah jasad dan apa? Roh. Dari mana sisi pendalilannya? Kata Ibnu Katsir, fattasbih innama yakunu indal umuril idham. Sesungguhnya tasbih, kalimat subhanallah, yani subhanalladzi asra bi abdihi, kalimat tasbih tidaklah terucap kecuali dalam perkara-perkara yang sangat agung, yang sangat apa? Besar. Falau kana manaman, seandainya kejadian itu adalah mimpi, ya, ini sesuatu yang biasa terjadi pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia pun juga mungkin bermimpi dengan mimpi yang seperti itu, ya atau tidak? Ya mungkin bagi kita bermimpi, saya masuk surga, antum masuk surga, mungkin tidak bermimpi seperti itu. Mungkin, ya. Ya. Kita melakukan perjalanan dari sini, dari Cilacap kemana? Ke Jakarta. Habis itu melakukan perjalanan lagi jauh sampai ke Mekah, umroh, haji dan seterusnya. Ya. Dan balik lagi ke Cilacap karena ketinggalan barangnya, ya, ngambil lagi ada yang ketinggalan, ya. Lanjutkan lagi perjalanan. Mungkin tidak? Mungkin mimpi. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Falau kana manaman," seandainya ya kejadian Isra Mi'raj itu adalah mimpi, "lam yakun fihi kabirus syai'." Yakni bukan perkara yang besar seperti apa namanya? Ya, kejadian mimpi-mimpi yang lain yang beliau juga bermimpi. Nah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sehingga di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan tasbih. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Naam. Wabillahi taufik. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Katsir. Kemudian beliau juga mengatakan ya. Ya. Alasan yang kedua. Falau kana manaman lam yakun fihi kabiru syai' walam yakun musta'zaman walamma badarat au badarat kufaru quraish ila takdzibihi. Kalau seandainya perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah mimpi belaka, ya, walaupun ini juga mungkin, ya, ini mimpi kemudian apa? Kejadian yang sesungguhnya. Ya, dua-duanya terjadi, ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, mungkin, ya. Kalau hanya sekedar mimpi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang-orang kafir tidak terus bersegera mengkufuri ucapan siapa? Rasul. Ya. Baik. Tidak mungkin semudah itu kemudian mengingkari ucapan Rasul melakukan perjalanan dari Mekah ke mana? Ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Karena mungkin orang kafir pun bermimpi seperti itu. Ya, orang-orang Quraisy bermimpi ya dari Mekah kemudian ke Baitul Maqdis bahkan kurang dari satu malam mungkin. Makanya Ibnu Katsir mengatakan kalau lah seandainya itu adalah mimpi, orang-orang kafir tidak seperti itu langsung mendustakan ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, ya. Juga disebutkan oleh beliau, saya tinggalkan sebagian ucapan beliau. Wa aywan fa innal abda ibaratun an majmu'ir ruhi wal jasadi. Demikian juga alasan yang ketiga, dalil yang ketiga dari ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang dijalankan oleh Allah? Subhanalladzi asra madza bi abdihi. Yang dijalankan oleh Allah adalah abdihi, hambanya. Hambanya. Allah tidak mengatakan ruh hambanya. Tapi mengatakan apa? Hambanya. Baik. Kata beliau, fa innal abda, sesungguhnya kalimat al-abdu dalam bahasa Arab ya, ibarah an majmu'ir ruhi wal jasad, adalah kumpulan jasad dengan apa? Ruh. Itu hamba. Baik. Wabillahi taufik. Ini yang beliau sebutkan ini ya. Di antara dalil-dalilnya serupa dengan ucapan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan hampir serupa dengan ucapan Imam bukan Ibnu Abdul Bar tapi Ibnu Abil Iz Al Hanafi. Ibnu Abil Iz mengatakan wal abdu ibaratun an majmu'il jasadi war ruh kama annal insan ismun li majmu'il jasadi war ruh wa hadha huwa al ma'ruf indal itlaq wa huwa sahih. Kata Ibnu Abil Iz Al Hanafi, wal abdu, kalimat abdu dalam bahasa Arab adalah ibarah, suatu ibarat yang digunakan an majmu'il jasadi war ruh, untuk kumpulan jasad dan apa? Ruh. Kama annal insan, seperti juga kalimat insan, persis. Dalam bahasa Arab, al insan ismun li majmu'il jasadi war ruh. Insan adalah apa namanya? Ya, nama yang mengumpulkan antara jasad dengan apa? Ruh. Kalau ada ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Baik, apa yang dipahami dengan kalimat insan ini? Apakah ruhnya insan? Atau ruh dan jasadnya? Ya. Dua-duanya kan demikian ya? Ya. Al-abdu juga demikian. Jadi kalimat al-abdu, al-insanu dalam bahasa Arab adalah ibarah an majmu'il jasadi war ruh. Ya, suatu ibarat ya untuk penyebutan jasad dan juga apa? Ruh. Ditekankan lagi oleh Ibnu Abil Iz rahimahullah wa huwa sahih, inilah yang benar. Ya. Fayakunul Isra bihadzal majmu', maka kejadian Isra dan juga Mi'raj ya, kejadiannya adalah ruh dan juga apa? Jasad. Wala yamtani'u dzalika aqlan, dan sungguh tidak kemudian diingkari oleh akal, secara akal bisa diterima. Secara akal bisa dia apa? Diterima. Ya. Karena yang sedang kita baca ini, kejadian yang sedang kita saksikan ini, ya, terkait dengan kudratullah. Dengan apa? Kemampuannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kalau orang tidak percaya dengan sabda Rasul, justru dia telah menuduh Allah tidak mampu. Ya. Sekarang kita tanya kepada mereka ini, orang-orang yang mengingkari Isra wal Mi'raj atau yang semisalnya, dari kejadian-kejadian yang apa? Yang terjadi dalam berita-berita Rasul SAW, kita tanya kepada mereka, mampu atau tidak Allah melakukan ini? Nah, apa jawaban mereka kira-kira? Kalau mereka mengatakan Allah tidak mampu, kafir. Bisa kafir dengan sebab itu, ya? Ya. Baik. Tapi kalau dia mengatakan mampu, ya sudah. Kalau memang mampu, kenapa? Terimalah berita ini. Berita tentang Al-Isra wa Mada Al-Mi'raj. Ya. Luar biasa. Orang-orang Mu'tazilah. Ya. Demikian selalu mengedepankan akal. Dalam masalah azab kubur misalnya. Dalam masalah azab kubur. Ya. Tayyib, sekarang ada orang yang takalluf. Ya. Meneliti ada azab kubur atau tidak, dipasang mikrofon di dalam apa? Kuburan. Ya. Tayyib, sampai ada video tentang itu. Ya. Tayyib. Wabillahi taufik. Dipasang apa namanya? Mikrofon. Coba ada suara tidak? Ya. Mungkin gelombang apa yang elektromagnetik atau apa, kalau orang diadab itu seperti ini ya, diteliti lah. Siapa ini semuanya namanya? Orang-orang Mu'tazilah, mereka memakai akal. Ya, mereka memakai akal. Ini untuk menegaskan bahwasanya apa yang sedang kita hadapi ini, berita yang sedang kita dengarkan ini terkait dengan kudratullah, kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab kubur. Orang-orang Mu'tazilah ketika membaca hadis sahih, ada hadis sahih yang menceritakan, yang mengatakan bahwasanya seorang ketika dikubur akan datang dua malaikat, Munkar dan apa? Nakir. Yujlisanihi, mendudukkan mayit itu. Jadi didudukkan, kalimatnya jelas, didudukkan. Kemudian ditanya pertanyaan-pertanyaan, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk? Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, ah, tidak mungkin itu. Coba kita buktikan. Kalau memang orang yang dikubur itu didudukkan, ayo kita taruh kerikil di atas kepalanya. Ya. Orang dikubur, di atas kepalanya, jidatnya dikasih apa? Kerikil. Kemudian setelah itu dikubur. Ayo kita buka lagi setelah beberapa waktu. Kerikil itu masih di kepala atau sudah berpindah ke kaki? Ya. Baik. Kalau didudukkan seharusnya apa? Jatuh ke kaki. Coba, luar biasa ini. Ucapan-ucapan yang luar biasa. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita tanyakan kepada orang-orang Mu'tazilah dengan pertanyaan yang sama. Baik. Ya. Kalau hadis ini betul-betul ucapan Rasul dan memang betul-betul terbukti secara ilmiah. Ya. Percaya atau tidak? Ya. Kira-kira gimana orang ini? Nah. Ya, ini sudah bingung dulu di sini. Kalau tidak percaya sudah luar biasa, ini memang sudah urusannya ahlul bidah. Kalau memang percaya, kalau tidak percaya, sekarang kita tanya lagi. Kalau Allah berkehendak seperti itu, ya, terlepas dari kamu meyakini atau tidak, wahai orang-orang Mu'tazilah, kita akan tanya, Allah mampu tidak melakukan seperti itu? Yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Munkar dan Nakir dalam keadaan kita tidak bisa melihatnya. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan keduanya untuk mendudukkan orang ini juga dalam keadaan kita tidak apa? Melihatnya, ya. Mampu atau tidak Allah melakukan itu? Kalau dia mengatakan apa? Tidak mampu, ya sudah, urusannya sudah lain. Ya. Thayyib. Kan Allah Maha Kuasa. Ada azab kubur, ada nikmat kubur dalam keadaan kita tidak apa namanya? Mengerti, tidak mendengar. Wabillahi taufiq. Nah, maka ketika kita membaca hadis-hadis Al-Isra wal Mi'raj, ya, ketahuilah bahwasanya kejadian ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini dengan kudratullah Subhanahu wa taala, sehingga jangan macam-macam bagi seorang muslim untuk berhadapan dengan sesuatu yang sudah sahih, apalagi ini perkara yang telah disepakati tadi kita dengar. Disepakati oleh kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, bahkan orang yang paling mulia di muka bumi ini sesudah para nabi dan rasul, yakni siapa? Abu Bakar As-Siddiq, beliau membenarkannya. Dan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq dengan sebab ini, membenarkan kejadian Al-Isra wa Ma'adha wal Mi'raj. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Jadi sudah berapa dalil tadi nanti? Tiga ya. Bahwasanya memang perjalanan Isra Mi'raj itu dengan jasad dan juga dengan apa? Dengan roh. Ya. Baik. Ucapan yang serupa juga disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah beliau mengatakan ya, di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, walau kana al-Isra'u wal Mi'raju bi ruhihi fil manami lam takun mu'jizatan. Kalau seandainya Isra' dan Mi'raj itu dengan rohnya saja dalam tidur, dalam mimpi, lam takun mu'jizah. Ya, ini bukan termasuk mu'jizat. Ya, ini bukan sesuatu yang kemudian apa? Ya, besar sekali. Nah, dan Rasulullah SAW bermimpi. Ya. Rasul bermimpi. Nah, sesuatu yang beliau selalu bermimpi dan mimpi beliau adalah wahyu. Ya. Taib. Dan seterusnya beliau mengucapkan ini. Nah, dalam Ma'arijul Qabul. Ya. Taib. Dan juga dalam sebagian riwayat ya, dikatakan tentang ucapan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ketika mendengar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu kurang dari satu malam, orang-orang Quraisy langsung mengatakan, kita ini biasa melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis satu bulan. Pulang juga satu apa? Bulan. Ya. Mana mungkin kamu melakukan ini dalam waktu apa? Ya, kurang dari satu malam. Taib, kira-kira apa yang dipahami oleh orang-orang Quraisy ini? Mimpi atau jasad dan roh beliau? Ya, ya kan? Kalau kita katakan mimpi, tidak nyambung dengan pengingkaran orang-orang apa? Quraisy. Ya. Tidak nyambung dengan pengingkaran orang-orang Quraisy. Karena pengingkaran orang-orang Quraisy dikaitkan dengan perkara yang terjadi dengan jasad. Ya kan. Jadi yang dikabarkan oleh Rasul otomatis juga demikian. Al jasad war ruh. Jasad dan sekaligus apa? Ruh. Sehingga pas dengan pengingkaran orang-orang Quraisy dalam riwayat-riwayat yang sahih di mana mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mana mungkin ini terjadi? Kami biasa mengendarai unta-unta kami dari Mekah ke Baitul Maqdis pergi satu bulan." Ya. Zahaban wa iyaban, pulang juga demikian satu bulan. Yani dua bulan kita melakukan perjalanan. Mana mungkin perjalanan ini kamu lakukan kurang dari apa? Ya, satu hari, satu malam yani. Ya. Taib, sehingga terkumpul dari beberapa ucapan para ulama ini, ya, beberapa alasan yang menunjukkan tentang benarnya, ya, apa yang diyakini oleh para ulama kita, para sahabat, para tabiin, watba'u tabiin, dan a'immatul mujtahidun. Al-Imam Syafi'i wal Imam Ahmad dan seterusnya, bahwasanya Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan jasad dan apa? Dan roh. Jadi betul-betul jasadnya Rasul yang sampai ke langit. Betul-betul jasadnya Rasul yang sampai ke Sidratul Muntaha. Betul-betul jasadnya Rasul yang naik ke atas apa? Buraq. Betul-betul jasadnya Rasul dan juga rohnya ketika diajak bicara langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Bukan mimpi. Bukan rohnya saja. Ya. Yeah. Ini keyakinan Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya. Yeah. Baik. Setelah kita menyebutkan dua masalah ini, ya. Yeah, sekarang kita akan membacakan apa namanya? Sebagian riwayat ya, karena tadi riwayatnya mutawatir ya. Kalau kita lihat ucapan Abul Khattab, ada berapa sahabat tadi? 26 sahabat. Nah, kalau kita baca riwayat sahabat Umar bin Khattab, dan setelah itu kita cari riwayat Ibnu Mas'ud, kita baca juga, kemudian kita baca riwayat-riwayat yang lain, nah, misalnya ini sesuatu yang apa? Yang membutuhkan waktu dan kita sendiri juga tidak mampu untuk melakukannya karena membutuhkan apa namanya? Hajat untuk mengumpulkan riwayat-riwayat tadi. Ya. Namun kita akan simpulkan saja ya, tentang kejadian Isra wal Mi'raj ya. Dan mungkin kita baca sebagian riwayat yang ada nah, dan kita tidak membaca seluruhnya. Ya. Taib. Dan insyaallah kisah ini adalah kisah yang masyhur, ma'ruf. Ya, sering kita baca dan sering kita dengar dalam apa namanya sirah nabawiyah. Bismillah. Wabillahi taufik. Awal perjalanan Isra wal Mi'raj diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Naam, dari Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik berkata, "Kana Abu Dzar yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibril ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاءت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا." طيب, Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan, ya, jadi Anas bin Malik meriwayatkan dari Abu Dzar, dan Abu Dzar termasuk sahabat yang tadi kita sebutkan, 26 sahabat tadi Abu Dzar. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, Anas bin Malik meriwayatkan dari Abu Dzar tentang awal kisah Isra. Rasul bercerita, "Furija saqfu baiti." Ya, atap rumahku terbelah. "Wa ana bi Makkah," ketika itu kita berada di Makkah, ketika itu saya di Makkah. "Fanazala Jibril," kemudian turunlah Jibril alaihi salatu wasallam. "Fafarraja sadri," kemudian beliau Jibril alaihi salatu wasallam membelah dadaku. "Farraja sadri." "Tsumma ghasalahu," kemudian dicuci. Ya. Dalam sebagian riwayat dikeluarkan jantungnya. Ya. Dikeluarkan apa? Jantungnya. "Tsumma ghasala bima'i Zamzam," kemudian dicuci. Ya, dengan air apa? Zamzam. "Tsumma ja'a bi tast," kemudian Jibril alaihi salatu wasallam membawa sebuah wadah min zahab, terbuat dari emas. Ya. Terbuat dari emas. Taib, saya tanya, Rasul melihat dalam mimpi atau betul-betul melihat dengan jasadnya? Dengan jasadnya. Ya. Kejadian ini beliau lihat dengan apa? Dengan yaqadhah. Dengan terjaga. Ya. Setelah Jibril mencuci dengan air Zamzam, Jibril membawa post, sebuah wadah taib min zahab, yang terbuat dari emas, mumtali, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ya. Harus kita imani seperti ini. Ya. Karena ada orang-orang yang mengingkari, namanya iman kan sesuatu yang abstrak, ya kan? Ya kan, abstrak, enggak bisa dilihat. Kok ini di dalam mangkok, ya kan? Di dalam wadah, iman dan hikmah. Ya. Ya, ini model-model orang-orang Khawarij. Apa, Mu'tazilah. Allah Maha Kuasa untuk merubah sesuatu yang abstrak menjadi apa? Ya, sesuatu yang nyata. Ya. Seperti masalah akan disembelihnya nanti, apa namanya? Ya. Al-maut. Kematian sesuatu yang abstrak. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika ahlul jannah semuanya sudah masuk dalam jannah, ahlul nar sudah masuk dalam neraka, didatangkan al-maut ala surati kabshin. Kematian didatangkan dalam bentuk apa? Kabsh. Kambing kibas. Kemudian dipanggil, "Ya ahlul jannah, wahai penduduk surga," langsung semuanya melihat apa yang akan terjadi. "Wahai ahlul nar," "wahai ahlul nar," semuanya juga melihat. Kemudian ditanya, "Ata'rifuna hadha?" Apakah kalian tahu apa ini? Ahlul jannah dan ahlul nar mengatakan, "Al-maut," itu al-maut. Kematian sudah dirubah dalam bentuk apa? Hah? Kibas, kambing kibas. Kemudian disembelih. Jadi kematian dibunuh. Setelah itu tidak ada lagi apa? Kematian, khulud, kekekalan selama-lamanya. Ahlul jannah tambah bahagia dengan menyaksikan itu, ahlul nar tambah apa? Sengsara dengan yang seperti itu. Ini juga hadis diingkari. Nah, ya. Alhamdulillah, seorang muslim, ya, memiliki suatu keyakinan semua berita Rasul kita iman. Ala kulli hal, datang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini, ya, ja'a bi tast, membawa sebuah wadah, ya, min zahab, berisi emas atau apa namanya, terbuat dari emas. Mumtali'u hikmatan wa imanan, penuh dengan hikmah dan iman. Fa'afraghahu fi sadri, kemudian dituangkan, dimasukkan semuanya dalam dadaku. Thumma atbaqahu, kemudian dikatupkan kembali, dirapatkan kembali apa yang telah dibelah. Ya. Dari nahr dibelah, dari sini dibelah. Ya. Tapi sebagian riwayat disebutkan mana saja yang dibelah. Ya. Thumma akhadha bi yadi, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Ya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya. Sebagian ahlul bidah mengatakan hadis Isra Mi'raj itu muttarib. Ya. Karena mereka mengatakan, "Loh, katanya Rasulullah dibelah dadanya ketika kecil. Loh, ini dibelah ketika apa namanya? Ketika sudah ya. Besar kan sudah diangkat menjadi apa? Rasul." Dijawab oleh para ulama, kejadian dibelahnya dada ini dua kali. Ya. Memang dua kali terjadi, pertama ketika beliau berada di apa namanya? Bani Sa'd di Sa'd, yakni ketika di apa namanya? Susui oleh Halimah apa? Sa'diyah. Ketika beliau kecil, belum balik umur-umur 4 tahunan kurang lebih demikian. Ini pertama kali dibelah. Dan kedua kalinya sebelum beliau melakukan apa? Al-Isra wal Mi'raj. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang pernah melihat bekas belahan dada itu. Ya, betul-betul dibelah. Ya. Baik. Jadi perjalanannya dimulai dari mana? Rumah beliau ya. Terbuka atapnya kemudian turun apa malaikat Jibril. Ya. Baik. Waqad waradat riwayatun ukhra, ada riwayat-riwayat yang lain juga sahih, tufid memberikan faedah bahwasanya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fil Masjidil Haram. Ya. Au fil Hatim au al Hijr. Sebagian riwayat yang sahih mengatakan ketika itu Rasul berada di apa? Di Masjidil Haram dan tepatnya di Hijr, Hijr Ismail yani. Hatim. Itu namanya Hatim atau Hijr. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan, jadi riwayatnya menyebutkan di apa? Di masjid. Nah, ketika beliau dibelah dadanya. Itu berada di situ posisi. Riwayatnya juga apa? Sahih. Inilah yang kemudian juga dipermasalahkan oleh orang-orang ahlul bidah. Loh, ini bagaimana ini riwayatnya? Sebagian riwayat mengatakan ya kejadiannya di mana? Di rumah tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain ketika itu Rasul berada di mana? Ya, di Ka'bah, di Hatim. Sementara riwayatnya sahih semuanya. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin, dijawab oleh para ulama, wa yumkinul jam'u bi annahu kana fi baitihi thumma ja'a bihi Jibril ila al-Masjidil Haram. Naam. Yani diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya mungkin dijamak kejadian awalnya berada di mana? Di rumah beliau. Kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam di mana? Di Ka'bah. Jadi sempurnanya pensucian itu berada di mana? Di Ka'bah. Dan ini bukan sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti tadi pembelahan dada terjadi berapa? Dua kali. Adapun riwayat tadi yang seakan-akan berbeda, ya, terjadi di rumah beliau dan di mana? Di Masjidil Haram, dua-duanya ini digabungkan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ya, setelah selesai pencucian dada beliau, dikeluarkan jantung beliau dalam sebagian riwayat, tidak kita bacakan riwayatnya, dikeluarkan jantung beliau, ya, kemudian di apa namanya, dicuci, ya, baik, didatangkan al-buraq, ya, didatangkanlah al-buraq. Nah, al-buraq disebutkan dalam Sahih al-Bukhari rahimahullah, dabatun dunal bagli wa fauqal himar abyad. Buraq adalah hewan yang ukurannya dunal bagli, lebih kecil daripada bagl, bigal, dan lebih besar daripada himar. Himar itu keledai. Ya, kita mungkin pernah melihat himar. Ya. Tapi himar kalau kawin dengan apa? Kuda, jadilah bigal. Ya, pertengahan antara kuda dengan apa? Himar. Baik. Dan buraq ini ukurannya lebih besar dari himar wa dunal bagli, dan lebih kecil dari apa? Ya, bighal. Nah, itu ukuran buraq. Dan warnanya abyad, warnanya apa? Putih. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, dikatakan tentang buruk ini, buruk itu langkah kakinya sejauh mata apa? Memandang. Yani melangkahkan kakinya pada akhir pandangannya. Baik, demikian dalam riwayat yang sahih. Kemudian di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, perjalanan yang pertama dilakukan dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Dan di situ Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menambatkan apa? Buroknya. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, kemudian beliau salat rakaatain, salat dua apa? Rakaat. Imaman mengimami para nabi dan apa? Rasul. Ya. Yeah. Jadi para nabi, para rasul bu'ith dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat bersama dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Tapi ini juga perkara yang sekali lagi ya, yeah, diingkari oleh mereka ahlul ra'yi wal aqli. Nah. Adapun ahlul iman bukan perkara yang susah bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wong ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Dan jika Allah berkehendak, maka tidak lain Allah hanya mengatakan kun jadi, maka apa? Jadilah. Allah berkehendak manusia tercipta dari bapak dan ibu, terjadi. Allah berkehendak menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu juga apa? Terjadi. Allah berkehendak untuk menciptakan manusia tanpa bapak dan hanya dengan ibu juga apa? Terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan apa manusia dari seorang laki-laki tanpa wanita, yakni Hawa, juga apa? Terjadi. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Adam alaihi salatu wassalam ya seperti perumpamaan Isa seperti perumpamaan Adam alaihi salatu wassalam. Allah ciptakan Adam dari turab, dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Ya, demikian juga dengan ini. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu mengimami para nabi dan rasul seluruhnya ketika itu. Baik. Ini saking banyaknya riwayat bingung untuk kita baca ini, ikhwan. Baik. Kemudian setelah itu, ya, setelah beliau sholat dua rakaat, kemudian beliau naik ke langit. Ya. Baik, naik ke langit. Fadaraba baban min abwabiha. Beliau naik bersama dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian pintu langit diketuk. Daraba baban min abwabiha, diketuk pintu langit. Fastaftaha Jibril. Dan ketika itu Jibril minta agar pintu langit ini dibuka. Ini dalil langit itu memiliki apa? Pintu. Dan setiap pintu ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fastaftaha Jibril. Naam. Faqala Jibril li khazini sama. Maka Jibril berkata kepada penjaga langit, "Iftah, bukalah." Faqila man hadza? Kemudian ditanya oleh penjaga, "Siapa ini? Siapa yang datang yang minta dibuka ini?" Qala Jibril, "Saya Jibril." Qila wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilai? Apakah dia telah diutus oleh Allah? Qala na'am, ya, telah diutus oleh Allah. Qila, kemudian dijawab, "Marhaban bihi wa ahlan bih." Selamat datang. Marhaban bihi wa ahlan bih. Ya. Baik. Apa yang bisa kita ambil faedah di sini? Malaikat bisa bicara tidak? Ya. Bicara. Ya. Rasul mendengar pembicaraan ini. Ya. Ini mujizat semuanya. Langsung beliau mendengar ucapan malaikat. Pembicaraan antara Jibril alaihi salatu wasalam dengan penjaga pintu langit. Fani'mal maji'u ja, sebaik-baik orang yang datang. Yastabsyiru bihi ahlus sama. La ya'lamu ahlus sama'i bima yuridullahu bihi fil ardi hatta yu'limuhum. Fa futiha lana, maka dibukakanlah pintu bagi kami. Dibukakan pintu ketika itu. Ya, kita pun masuk. Ya. Taib. Falamma khalastu alawna sama'ad dunya. Kita naik. Ya, sampailah ke ketinggian langit dunia. Di situ kata Rasul SAW di langit yang pertama, yakni langit apa? Dunia. Fa idza fiha Adam. Ternyata di situ kami berjumpa dengan siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Bertemu dengan Adam. Ketika itu ala yaminihi aswidah wa ala yasarihi aswidah. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Baik, baka. Jadi ketika itu Adam alaihi salatu wassalam di samping kanannya, di samping kirinya, ya, ada na'am. Yang ternyata adalah roh-roh, ya. Aswidah, yakni yakni makhluk-makhluk yang tampak di sebelah kanan Adam alaihi salatu wassalam dan makhluk-makhluk yang tampak di sebelah apa? Kiri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, tampak di situ ada di sebelah kanan dan kiri Adam alaihi salatu wassalam. Aswidah. Ketika Adam alaihi salatu wassalam melihat ke sebelah kanannya, wahik, tertawa Adam alaihi salatu wassalam. Namun ketika Adam alaihi salatu wassalam melihat di sebelah kirinya, baka, beliau apa? Menangis. Qultu li Jibril, saya bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, man hadha, siapa ini? Siapa orang ini? Faqala hadha abuk Adam, ini bapakmu Adam. Ya. Wa hadhil aswidah an yaminihi wa syamalihi nasamu banihi. Adapun yang tampak di sebelah kanan dan kirinya adalah roh-roh banihi, anak-anak keturunannya. Ya. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah wal aswidah allati an syamalihi ahlun nar, yang di sebelah kanan adalah ahlul jannah dan yang sebelah kiri adalah ahlu mada an-nar, penduduk neraka. Fa idza nadhara an yaminihi, ketika Adam melihat sebelah kanannya, dhahik, tertawa. Wa idza nadhara qibala syamalihi, ketika melihat sebelah apa? Syimalihi, kirinya, baka, menangis. Ya, fa sallim alaihi, wahai Muhammad, ucapkan salam kepadanya. Fa sallamtu alaihi, maka saya pun mengucapkan salam kepada Adam. Fa radda salam, kemudian Adam alaihi salatu wasalam menjawab salam. Ya, salam yang dimaksud tentunya salam ahli Islam. Assalamu alaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah salam yang memang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sudah sejak Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam diajari dengan salam ini. Assalamualaikum. Ya. Taib. Summa qala, kemudian Adam alaihi salatu wassalam mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Ya. Kemudian didoakan kebaikan oleh Adam alaihi salatu wassalam. Taib. Dilanjutkan perjalanan. Summa sa'ida bi hatta atas sama asaniyah. Kemudian saya dibawa lagi naik ke atas. Sampailah kita kepada langit yang kedua. Fastaftaha. Maka Jibril alaihi salatu wassalam meminta agar dibukakan pintu langit yang kedua. Faqala li khazinaha, Jibril mengatakan iftah, bukakan. Faqalatil malaikah lahu mislama qalat lahul ula, maka penjaga langit ketika itu yang kedua mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh penjaga langit yang apa, yang pertama. Ya, man hadza, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Taib. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Taib. Qila wa qad ursila ilai, apakah telah diutus oleh Allah? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi wa ahlan wa sahlan, kemudian disambut dengan baik. Nah, marhaban bihi wa ahlan wa sahlan. Fa ni'mal maji, ja, sebaik-baik orang yang datang. Nah, fa futiha lana, maka dibukakan pintu langit yang keberapa? Yang kedua. Dan ini kejadiannya terus seperti itu dalam riwayat. Langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima dan seterusnya sampai langit yang keberapa? Ketujuh. Iya. Taib. Dan di langit-langit tadi bertemu dengan para nabi dan apa? Rasul. Taib, kita singkat riwayatnya, kita baca tidak seluruhnya. Di langit yang kedua ini, ya. Idza bi Yahya wa Isa. Ternyata di situ ada dua orang nabi. Yahya dan siapa? Isa. Ya. Yahya dan Isa. Saya pun bertanya, "Man hadza, siapa ini?" Qala, maka Jibril mengatakan, "Hadza Yahya wa Isa." Ini Yahya dan Isa, fa sallim alaihima. Ya, ucapkan salam kepada keduanya. Fa sallamtu, Maka aku pun mengucapkan salam kepada Yahya dan Isa alaihi masallatu wassalam. Faradda, maka keduanya menjawab. Kemudian keduanya juga menyambut, marhaban bil akhis salih wan nabi salih, selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian keduanya mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik ke langit yang ketiga. Sama juga demikian Jibril meminta izin dan seterusnya sampai dibukakan pintu. Taib di situ berjumpa dengan nabi berikutnya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa idza ana bi Yusuf, tiba-tiba di langit yang ketiga itu saya berjumpa dengan Nabi Jabah Yusuf alaihi salatu wassalam. Taib di sini Rasul mengatakan bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalimat sallallahu alaihi wasallam ini bukan khusus dan bukan hanya boleh diusapkan untuk nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul, ya, kita bisa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasul sendiri yang mengucapkan, ya, sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Nabi mengatakan wa idza huwa qad uqtiya syatrul hasan atau syatrul husn, tiba-tiba saya saksikan betul-betul indah Nabi Yusuf ini, telah diberi oleh Allah separuh keindahan. Ya. Baik. Qal, kemudian dikatakan oleh Jibril, hadza Yusuf, ini Yusuf, fasallim, ucapkan salam kepadanya, fasallim alaih, fasallamtu alaih, maka saya ucapkan salam kepadanya, faradda, maka beliau menjawabnya, thumma qala marhaban bil akhi salih wa nabi salih, selamat datang saudara yang salih dan nabi yang salih, kemudian beliau mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian naik lagi kepada langit yang keempat, hatta atas sama ar-rabi'ah, kejadiannya sama. Jibril minta izin kepada malaikat, dibukakan. Kemudian ternyata di situ, ya, fa'idha Idris. Tiba-tiba aku berjumpa dengan siapa? Idris. Qultu, aku bertanya ketika itu kepada Jibril, man hadha, siapa ini? Ya. Qala hadha Idris. Nah, ini Idris. Fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Fasallam tu alaih, saya ucapkan salam kepada beliau, faradda. Kemudian dijawab oleh Idris alaihi salatu wassalam, dan beliau mengatakan marhaban bil akhi salih wa nabi salih, disambut Nabi, wa da'ali bi khair, dan juga mendoakan kebaikan. Taib, kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Taib, berjumpa dengan siapa di sana? Ya. Taib, ternyata di situ berjumpa dengan Harun alaihi salatu wassalam. Fa'idha ana bi Harun, tiba-tiba saya berjumpa dengan Harun alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan hadza Harun, ini Harun, ucapkan salam kepadanya. Maka aku pun mengucapkan salam dan beliau menjawabnya dan beliau mendoakan. Ya. Jadi betul-betul terjadi pembicaraan ini. Ya. Pembicaraan. Ya. Wabillahi taufik. Rasul jasad dan roh berjumpa dengan para nabi dan rasul, yang jasad-jasad mereka berada di mana? Ya, di bumi. Baik, bisa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini semuanya. Qadirun ala dzalik. Nah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya naik ke langit yang keenam. Suma sa'ida bi hatta atas sama as-sadisah. Naik sampai langit yang keenam. Jibril minta untuk dibukakan, maka dibukakan pintunya. Baik, ternyata di situ, ya. Tapi kejadiannya sama, bagaimana Jibril meminta kepada penjaga langit untuk membukakan pintu. Sampai di situ berjumpa dengan Nabi siapa? Yang keenam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa idza ana bi Musa, tiba-tiba saya berjumpa dengan Musa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini takrim. Ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keimanan yang lebih besar daripada keimanan beliau. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Sehingga betul-betul di atas keyakinan yang tidak ada lagi keyakinan di atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat surga, melihat neraka, taib, luar biasa. Nah, sesudah beliau para nabi dan rasul adalah siapa? Para sahabat. Sehingga jangan heran bagaimana mereka mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan harta mereka, ya, tidak peduli dengan apa yang akan menimpa berupa apa? Ya, kematian ketika jihad fisabilillah. Ya, karena keyakinan ini. Ya. Wabillahi taufik. Sampai kepada langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Taib. Taib, kemudian di situ juga Nabi Musa mendoakan kebaikan, mengucapkan marhaban bil akh as-salih wa nabi salih. Kemudian Rasul meninggalkan Musa alaihi salatu wasalam. Falamma tajawaztu, ketika aku meninggalkan Nabi Musa, baka, Nabi Musa menangis. Ya. Nabi Musa menangis. Ya, ini pemandangan yang tidak terjadi pada ya, nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nabi Musa menangis. Qila lahu, kemudian ditanyakan kepada Nabi Musa, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala abki li'anna ghulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsar mimman yadkhuluha min ummati. Saya menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku, yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata umat beliau lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Ya. Daripada umatku, yakni menunjukkan semangat beliau. Ya. Semangat Nabi Musa, keinginan beliau agar umatnya juga banyak yang masuk dalam apa? Surga. Demikian para nabi dan rasul. Demikian para nabi dan rasul. Ya. Ingin agar umatnya semuanya bahkan masuk ke dalam apa? Surga. Bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wasallam berdakwah kepada Fir'aun, ya. Luar biasa perjuangan beliau. Ya, namun ternyata umat Rasul SAW lebih banyak yang masuk apa? Surga. Lebih banyak yang masuk surga. Bahkan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pernah tertegun, kaget saking banyaknya umatnya Nabi Musa yang masuk surga. Sebenarnya banyak yang masuk surga. Ya. Sampai Rasul SAW menyangka adalah umatnya beliau. Baik. Ketika Rasul menceritakan rufi'at alayyal umam au uridat alayyal umam, ditampakkan di hadapanku umat. Ya. Saya lihat ada seorang nabi yang dibangkitkan bersama dengan pengikutnya hanya 3-9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulan au rajul, dan ada nabi yang apa? Dibangkitkan yang mengikuti hanya 2 orang atau 1 orang. Bahkan ada nabi yang dibangkitkan dan tidak ada pengikutnya satu pun, semuanya kafir. Ya. Kemudian idh rufi'a alayya sawadun azim. Tiba-tiba saya melihat segerombolan yang sangat besar, sangat besar. Hatta dhanantu annahu ummati, sampai aku menyangka itu adalah apa? Umatku. Ternyata bukan. Jadi Rasul sendiri sudah kagum dengan banyaknya umatnya siapa? Nabi Musa. Dikatakan hadza Musa wa ummatuhu. Ini adalah Musa dan apa? Umatnya. Kemudian baru melihat yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian dikatakan hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan di antara umatmu ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Adab. Jadi dalil hadis ini dan juga dalam Isra Mi'raj menunjukkan keutamaan umat ini sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana umatnya Rasul lebih banyak yang masuk dalam apa? Surga. Sehingga Nabi Musa menangis. Ya, alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Naik ke atas, thumma sa'ida bi hatta atas sama'a sabi'ah. Kemudian saya naik lagi bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Langit yang ketujuh. Baik. Kemudian di situ terjadilah pembicaraan antara Jibril dengan malaikat seperti apa yang tadi telah kita baca. Ya. Kemudian masuk ke sana, ya. Idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saya mendapatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, berjumpa dengan Nabi siapa? Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berada di langit yang paling apa? Tinggi. Ya. Memang derajat beliau Nabi Ibrahim, ya, adalah 2 orang yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW dengan siapa? Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang ketujuh itulah Rasulullah SAW melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dalam keadaan musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, dalam keadaan beliau Nabi Ibrahim menyandarkan punggung beliau ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian dikatakan atau Rasul bertanya kepada Jibril, "Man hadza?" Siapa orang ini? Qala hadza abuk, ini bapakmu Ibrahim. Ya. Bapak beliau Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ya, karena beliau nasabnya sampai kepada siapa? Ibrahim. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi faradda salam, maka beliau mengucapkan salam. Dalam sebagian riwayat dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah saya. Ya, jadi saya mirip dengan Nabi siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Betul-betul Rasul melihat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah itu rufi'a li al-bait al-ma'mur. Kemudian beliau menyaksikan keagungan yang lain ketika itu. Setelah langit ketujuh beliau tembus sampai ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, kemudian dihadapkan di hadapanku al-baitul ma'mur fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Dan disepakat baitul ma'mur berada di langit yang keberapa? Ketujuh. Ya. Wabillahi taufik. Ketika Jibril ditanya, "Apa ini?" Kemudian Jibril mengatakan, "Hadza al-baitul ma'mur, inilah baitul ma'mur. Yadkhulu kulla yawmin yusalli fihi 70 alf malakin." Ini adalah tempat yang bernama Baitul Ma'mur dan masuk ke dalamnya setiap hari 70 ribu malaikat. Allah Subhanahu wa taala salat ke dalamnya. Salat di dalamnya. Dan Jibril mengatakan, "Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi abadan." Ya. Hatta yaumil qiyamah. Hatta yaumil sa'ah. Dan kalau sudah masuk ke dalamnya dan sudah keluar, maka tidak akan masuk selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Sampai hari apa? Kiamat. Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan betapa banyaknya apa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa keagungan yang disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 70 ribu malaikat Allah masuk ke dalamnya. Ya. Salat sujud kepada Allah. Ya. Setiap hari. Dan kalau sudah keluar tidak akan masuk selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Taib, sudah berapa hari umur dunia ini? Ya. Betapa banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekali lagi. Yang ada adalah taslim. Bukan akal kita. Ya. Bukan akal kita. Taslim. Ketundukan kita kepada khabar. Ya. Ketundukan kita kepada berita siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian terus naik lagi. Nah. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Ya. Taib. Dan Sidratul Muntaha ini juga di langit yang berapa? Yang ketujuh. Iya. Wabillahi taufik. Dan disitulah jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi beliau juga nanti masuk dalam apa? Jannah. Iya. Wabillahi taufik. Ya. Beliau juga menceritakan bahwasanya dari bawah Sidratul Muntaha ini ada empat sungai. Iya. Yang keluar dari bawah Sidratul Muntaha, ya. Dua sungai yang tampak zahiran dan dua sungai yang batinan. Ya, yang tidak tampak. Adapun yang tampak adalah ya An-Nil wal Furat, sungai Nil dan sungai apa? Furat. Taib. Dan yang keduanya batinan ya, tidak tampak Fanahrun fil Jannah. Dua sungai di mana? Di surga. Taib. Ini juga berita dari Rasul. Ya, harus kita terima demikian. Rasul mengatakan saya melihat ada empat sungai. Ya, yakhruju min asliha. Ya. Zahiran wa batinan. Dua tampak dan dua apa? Tersembunyi. Yang tersembunyi ini nahran fil jannah. Dua sungai di sorga. Taib. Wa batinan. Dan yang tampak adalah al-furat wa nil. Sungai Furat dan apa? Nil. Taib. Kemudian setelah itu. Summa utitu bi'ina. Kemudian setelah itu saya didatangkan sebuah wadah. Bejana. Yang di situ mengandung ada khomer. Ada bejana berisi khomer. Ada bejana berisi apa? Laban, susu. Dan ada bejana berisi apa? Asal. Ya. Madu. Maka ketika aku disuruh untuk memilih atau ketika itu saya mengambil ya bejana yang berisi apa? Susu. Laban. Faqala asabta asaballahu bika hadzal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuk. Inilah fitrah. Ya. Ya, demikian kejadiannya beliau memilih apa? Wadah yang berisi apa? Berisi susu. Taib. Summa udkhiltul jannah. Kemudian saya dimasukkan dalam surga. Masuk dalam surga. Ini juga dalil surga itu sudah apa? Sudah ada. Saya masuk dalam surga. Ya. Kemudian beliau melihat keindahan yang luar biasa. Beliau ceritakan apa yang terjadi di dalam surga itu. Beliau melihat bagaimana luk-luk, ya. Bagaimana apa namanya? Batu-batu yang sangat indah, ya. Permata-permata yang beliau saksikan, ya. Bahkan tanahnya beliau katakan wa turabu hal misk. Dan tanahnya saja dari apa? Misik. Tanahnya dari misik. Nah, wabillahi taufik. Panjang beliau ceritakan di dalam sorga ini. Di antara yang beliau saksikan di dalam sorga adalah beliau melihat sebuah koser, ya, sebuah apa? Sebuah bangunan istana yang sangat megah. Ya. Sampai kemudian beliau bertanya, liman hadal kosru? Milik siapakah istana yang megah ini, wahai Jibril, rajautu an yakuna li, berharap bangunan yang sangat indah ini adalah punya saya, kata Rasul. Maka dikatakan, bangunan ini li rajulin min ummati Muhammad. Ya, ini ya bangunan untuk umatnya Rasul. Ya. Ternyata bukan untuk siapa? Rasul. Fa ana Muhammad, tayib, saya Muhammad. Siapa ini? Untuk siapa ini? Qalu li rajulin minal Arab. Umatmu dan dari kalangan apa? Arab. Kemudian Rasul mengatakan, ana Arabi, saya orang Arab. Siapa dia? Liman hadzal qasru? Qalu, dijawab lagi, li syabin min Quraisy, untuk seorang pemuda dari Quraisy. Kemudian Rasul mengatakan juga, Rasul juga dari apa? Quraisy. Ya, beliau ingin tahu siapa? Ya, orang itu. Ya. Taib, ana Qurasyi, saya orang Quraisy. Liman hadzal qasru? Untuk siapakah bangunan yang sangat megah ini, istana yang sangat megah ini? Qalu, mereka mengatakan, li Umar ibn al-Khattab. Untuk siapa? Umar ibn al-Khattab. Ya. Fa'aradtu an adkhulahu. Saya ingin masuk ke dalamnya karena indahnya. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Maka tiba-tiba saya mengingat bagaimana kecemburuan siapa? Umar bin Khattab. Fawallait, maka saya pun berpaling, tidak jadi masuk. Ya. Ketika cerita ini diceritakan kepada Umar bin Khattab, menangis Umar bin Khattab. Ya. Ya Rasulullah, apakah kepada orang seperti engkau saya apa namanya? Cemburu. Ya. Yani, kenapa engkau tidak masuk? Ya. Ya. Apa kepada orang sepertimu saya cemburu? Nah, ya. Tapi ini luar biasa betapa tinggi adabnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau teringat kecemburuan siapa? Umar bin Khattab, sehingga beliau tidak masuk. Hadis ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab adalah ahlul apa? Jannah. Maka sekali lagi, di antara orang yang mengingkari hadis Isra dan hadis-hadis seperti ini ya orang-orang Rafidhah, jelas. Orang-orang Syiah, mereka tidak terima kalau Umar bin Khattab masuk apa? Surga, tidak terima mereka. Ya. Padahal Rasul sudah mengatakan, ya, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak peduli itu ucapan Allah, ucapan Rasul al-Muhim tidak sesuai dengan akidah mereka. Ya. Maka jangan heran kalau hadis-hadis Isra Mi'raj ini dilecehkan, ingin dijelek-jelekan, ya di antaranya mereka orang-orang siapa? Syiah Rafidhah. Karena mereka punya keyakinan maksudnya Abu Bakar dan Umar di mana? Di neraka. Waliyadzu billah. Mereka kafirkan seluruh para sahabat. Jangankan seluruh para sahabat, jangankan sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya. Istri-istri Rasul pun juga demikian. Semuanya dikafirkan kecuali segelintir sahabat saja yang tidak dikafirkan. Abu Dzar, Salman Al-Farisi, ya. Kemudian siapa? Miqdad Ibnu Aswad, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal-Husain wal-Fatimah. Ini saja yang tidak mereka apa? Kafirkan. Ya. Taib. Beliau juga dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau mendengar suara atau yang semacam dengan itu, yang ternyata itu adalah suaranya Rumaisa bintu Milhan, yaitu Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim termasuk sahabat yang dijamin masuk apa? Surga, Ummu Sulaim. Ya. Kita masih ingat insyaallah kisahnya Ummu Sulaim yang mati anaknya, kemudian tidak dikasih tahu suaminya, kan begitu ya? Abu Thalhah dimandikan dulu, al-mim sudah dia apa? Ditutup dan seterusnya. Ya. Baru dikabarkan setelah berkumpul antara Ummu Sulaim dengan siapa? Suaminya Abu Thalhah. Ya. Ala kulli hal, ini diantara kejadian yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW, ya, kejadian berikutnya, beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat apa? 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Ya. Kemudian turun ke apa namanya? Ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi apa? Musa alaihi salatu wasalam, yang diingatkan maksudnya umatmu tidak mampu, ya. Kembali lagi kepada Allah dan kembali lagi ke bawah sampai berkali-kali diturunkan sampai berapa? 5 kali sehari semalam. Ini juga riwayatnya panjang, ya. Bagaimana perjalanan beliau ini? Ya. Baik. Kemudian setelah itu beliau juga dilihat, diperlihatkan neraka. Beliau menyaksikan neraka dan semua kejadian-kejadian yang ada di neraka beliau saksikan. Ya, beliau kisahkan apa yang beliau lihat di mana? Di neraka. Ya. Wabillahi taufiq. Dan beliau juga menceritakan ketinggian sampai tingkat beliau mendengar suara apa? Aqlam, suara goresan pena. Ya. Pena yang goresan pena beliau mendengar. Ya. Tempat yang sangat tinggi. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ikhwati rahimani rahimakumullah, banyak riwayat yang tidak kita baca di sini, kisah-kisah kejadian dalam Isra wal Mi'raj, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, ya, setelah selesai tugas yang Allah perintahkan kepada beliau, sampai sholat kembali atau sholat diringankan menjadi 5 kali sehari semalam, kemudian Rasul kemudian turun, ya, bersama dengan Jibril alaihissalatu wassalam kembali lagi ke Makkah, ya, melalui jalur sebelumnya, ya, bahkan beliau sempat melewati kafilah dagang Quraisy yang berada di tengah perjalanan menuju Makkah, dan beliau menyaksikan apa yang terjadi pada kabilah dagang Quraisy sampai beliau melihat onta-onta mereka dan ada onta yang hilang, ya, kemudian ditemukan atau dikumpulkan kembali. Jadi kejadian ini beliau saksikan. Taib, sampai orang-orang Quraisy ini dalam sebagian riwayat mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadza Muhammad, ini Muhammad. Kita tidak asing lagi suaranya, tapi tidak melihat apa? Ya. Jasad dan jasad-jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul langsung sampai ke mana? Sampai ke Makkah. Ya, dan di pagi harinya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam taib melanjutkan tugas untuk apa namanya menyampaikan risalah atau menyampaikan apa yang beliau saksikan ini. Nah, ini juga sebenarnya riwayat yang cukup panjang, ya. Taib, saya tambahkan sedikit, ya. Dalam sebagian riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, mereka orang-orang musyrikin bertanya tentang Baitul Maqdis. Fasa'alatni an asya' min Baitul Maqdis lam asbudha. Sampai mereka bertanya betul-betul detail dalam perkara-perkara yang saya tidak hafal sesungguhnya. Ini beliau menyaksikan, namun tidak seluruhnya beliau apa? Hafal. Sehingga ketika orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang sifat Baitul Maqdis sedetail-detailnya, fagaribtu kurbatan ma garibtu mislahu qat, sampai saya merasa gundah ketika itu, sedih. Tidak pernah saya sedih seperti itu. Karena beliau tentunya tidak bisa apa? Menjawab. Ya. Ada yang beliau bisa hafal, namun ada perkara-perkara detail yang mungkin beliau tidak apa? Ketahui ketika itu. Maka datanglah bantuan dari Allah. Ya, farafa'ahu Allahu li, tiba-tiba di hadapanku ditampakkan Baitul Maqdis. Ya. Anzuru ilaih, saya bisa melihat Baitul Maqdis. Ma sa'aluni an syai'in la nabba'tuhum bihi, tidaklah orang Quraisy bertanya tentang apa? Tentang Baitul Maqdis kecuali bisa saya jawab. Ya. Mau bertanya tentang pintunya terjawab. Mau bertanya tentang lantainya terjawab. Mau bertanya tentang jumlah, kalaupun ditanya segala sesuatu tentang Baitul Maqdis terjawab. Dan orang-orang Quraisy adalah orang yang biasa sampai ke Syam. Mereka memiliki 2 perjalanan. Li'ila fi Quraisy, ila fi himrih latasyita'i wassaif. Lakukan perjalanan biasa ke Baitul Maqdis, ngerti mereka. Sehingga untuk membuktikan Rasul sampai atau tidak di Baitul Maqdis, mereka bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail. Ya, semuanya dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun ya seperti itulah hati ketika telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap kafir dan tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu Rasul menceritakan tentang kejadian kafilah yang beliau lihat dalam perjalanan itu, sehingga mereka mengecek sendiri setelah kafilah itu datang, ya, tentang kejadian yang terjadi betul atau tidak tentang kejadian yang diceritakan oleh Rasul, betul semuanya, ya. Jadi mau apa sudah orang kafir itu, ya. Tidak pernah didapatkan Rasul berdusta. Tidak pernah didapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salah dalam ucapannya. Seharusnya akal yang bersih, akal yang sehat, kalau kepada manusia saja tidak mau berbohong, apalagi berbohong atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Ya. Maka semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan tidak ada satupun yang batil, yang salah dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan sampai ada orang yang mengatakan, mana mungkin Baitul Maqdis yang jauh di sana tampak di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin. Sekali lagi ini akal, Wahai akal orang yang tidak sehat, jangankan kehendak Allah, janganlah kudratnya Allah, buatan manusia saja bisa saat ini. Ya, ya. Orang duduk di sini, ya, menyaksikan kejadian langsung live di Mekah, di Madinah. Wah, saya ingin tahu Mekah lagi apa? Klik-klik lihat Mekah. Ya kan? Saya ingin tahu apa yang terjadi di Madinah. Lihat, saya ingin tahu lihat perang di Yaman. Bagaimana orang-orang Husi? Mudah-mudahan Allah apa namanya, ya, binasakan mereka dan Allah hinakan mereka, orang-orang Husiyun. Ya, Rafidhah. Bisa melihat, menyaksikan. Ya. Bahkan yang menyaksikan bukan hanya satu orang, banyak orang. Ya. Yang satu menghadap ke arah utara sama lihatnya, ke arah selatan juga sama. Kan demikian ya. Ada yang layar lebar, layar kecil. Ini buatan siapa? Manusia. Lalu apakah perkara yang tidak mungkin jika Allah yang melakukan? Ya. Wahai akal orang-orang yang tidak sehat. Ya. Seharusnya kamu mengatakan semuanya mungkin. Karena ini terkait dengan kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekali lagi ikhwan, apa yang kita bacakan ini hanya sebagian riwayat. Dan masih banyak yang terkait dengan riwayat-riwayat Isra wal Mi'raj. Antum bisa murojaah pada kitab Al-Isra wal Mi'raj yang ditulis oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu alaih. Hmm.